Soro angin, angin sing rindu hati. Ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke eloneng pipi. Suara weruh senadian mung ngono mimpi. Ngalemmu ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemmu ngalem ning aku ben radem kesiram utane dalu. Gede kalingan mendungi hutan telah sono atine wong singgas marang setia janji seprenetan sakelingan ademe gunung berapi purpo melu prungu suara ngomong ke ademe gunung rapi purpo sing ning langren Wonosari Yogyakarta. Aku ora bisa bali ademe gunung rapi purpo melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung rapi purpo sing ning langren Wonosari Yogyakarta. Yeah.